سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Kerana engkau hendak mencari keredaan isterimu, dan Allah sememangnya amat pengampun lagi amat penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu wahai Nabi dan umatmu untuk melepaskan diri dari sumpah kamu dengan membayar kifarat. Dan Allah ialah pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu, dan Ia amat mengetahui lagi amat bijaksana. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu 'alayhi 'arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Dan ingatlah ketika Nabi memberitahu sesuatu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia yang tersebut dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi, maka Nabi pun menegur isterinya itu lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepadanya, ia berkata, "Siapakah yang memberitahu hal ini kepada Tuan?" Nabi menjawab, "Aku diberitahu oleh Allah yang amat mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya." In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi, dan jika kamu berdua bertolong bantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka kehendak kamu berdua tidak akan berjaya. Kerana sesungguhnya Allah adalah pembelanya, dan selain dari itu Jibril serta orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin 'abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, yang janda dan yang anak dara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar. mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tabirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang kufur ingkar, janganlah kamu menyatakan uzur pada hari ini. Kamu hanyalah dibalas dengan balasan apa yang kamu telah kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Wahai Nabi, berjihadlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah mengemukakan satu misal perbandingan bagi orang-orang kafir, yaitu hal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang soleh dari hamba-hamba kami. Maka mereka berdua berlaku khianat kepada suami masing-masing. Maka kedua-dua suami mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Dan sebaliknya, dikatakan kepada mereka berdua pada hari pembalasan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang masuk ke situ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan kepada orang-orang mukmin, yaitu hal isteri Fir'aun, ketika ia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Wa Maryama binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Dan juga Maryam binti Imran yang telah memelihara kehormatan dan kesuciannya maka kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya dari roh kami, dan ia mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya serta kitab-kitabnya, dan ia menjadi dari golongan orang-orang yang tetap taat.